Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan di sesi kali ini pembahasan tentang syarat sah akad salam. Dan sebelumnya di sini dinyatakan bahwa akad salam itu sah dan boleh dilakukan walaupun mungkin tidak dengan kata salam. Jadi boleh kita menggunakan kata saya beli dan saya jual untuk melakukan transaksi salam. Sebagaimana di sini beliau mengatakan wa idza aradal muslim ilai an yaqida faqal bi'tuka mi'asa bur. Kalau si penjual yang ingin menyampaikan, dia bisa bilang saya akan jual gandum, saya akan jual beras jenisnya IR64 sekian ratus kilo dan seterusnya. Maka sah akad salam dengan lafal atau dengan redaksi dan kata jual atau beli. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya kenapa kok bisa sah? Padahal kan kita mau melakukan akad salam. Tapi kenapa kita pakainya lafal ataupun kata jual beli? Nah, tanggapannya iya, karena memang salam itu adalah nau' minal bai'. Hakikatnya akad salam itu sebenarnya adalah bagian ataupun jenis daripada akad jual beli. Dan jual beli itu sifatnya lebih umum dari akad salam. Nah, salam dan salaf, kata beliau, bisa juga kadang kita menggunakan satu ataupun kedua lafal ini. Nah, meskipun memang kadang kata salaf itu bisa diartikan ataupun kadang dipakai dengan makna utang. Tapi ketika kita akad, poinnya adalah kita ingin melakukan salam, yaitu jual beli barang. Kita bayar secara cash dan penjual yang terutang barang. Sehingga poin pentingnya di sini kata beliau, anna jami'al uqudi tan'aqidu bima dalla 'alaihi lafzu 'urfan. Semua akad itu bisa berlangsung dan semua akad itu bisa sah dengan lafal apapun. Jadi apa yang ditunjukkan oleh kebiasaan, orang itu biasanya mau melakukan jual beli atau melakukan salam biasanya pakai kata apa sih? Nah, kalau memang itu bisa dipahami oleh para pelaku akad, ya sudah, maka tan'aqid akadnya sah dan berlaku. Sehingga la tataqayyad bi syai', tidak ada semacam kata khusus, lafal khusus. Artinya dia sifatnya lebih bebas. Karena memang syariat kita lam tidak menentukan, lam yarid syar' bi ta'yiniha. Enggak ada syariat menentukan harus pakai lafal A, harus pakai kata B, dan seterusnya. Sehingga ini tidak masuk dalam urusan ibadah. Dimana kalau urusan ibadah itu ada lafal-lafal yang ditentukan. Sebagaimana kita sholat. Bacaan di dalam sholat itu sudah ditentukan. Tidak boleh kita ganti-ganti. Misalkan ada orang mau baca Al-Fatihah, tapi dia tidak mau pakai lafal Al-Fatihah. Dia diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Jawa, tidak bisa. Karena memang syariat menetapkan ini ibadah, lafalnya harus begini. Beda dengan muamalah. Muamalah ya sudah, silahkan. Diberikan kebebasan. Ada pengecualian, kalau di dalam mazhab Hambali, untuk akad nikah. Sehingga kalau dalam mazhab Hambali, akad nikah itu tidak sah kecuali dengan kata-kata inkah atau tazwij. Ini poinnya. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kamu saya merdekakan, kamu saya bebaskan, itu tidak bisa dianggap sebagai akad nikah. Akan tetapi yang lebih pas kata beliau, yaitu semua akad itu bisa terjadi, semua akad bisa terlaksana, dan bisa sah apapun kata yang kita pakai, apapun redaksi yang kita gunakan, itu ketika orang paham bahwa ini sedang terjadi akad, maka sah. Bisa dengan ucapan atau bisa dengan perbuatan. Ini sudah berulang kali dibahas dan beliau kembali menegaskan poin ini. Lalu di sini ada pernyataan bisyurutin sab'atin ahaduha, jadi salam itu 7 syarat. Salah satunya indibatu sifatihi bi makilin wa mauzunin wa mazruin. Yang pertama itu di sini beliau menjelaskan 7 syarat. Nah, syarat ini dikatakan oleh para ulama, sebagian ada yang mengatakan bahwa ini adalah syarat yang baru, yang berbeda dengan syarat jual beli. Kita masih ingat syarat sah jual beli itu ada 7. Nah, kemudian apakah 7 syarat dalam akad salam itu adalah sesuatu yang berbeda sehingga di sini ada 7, di sini ada 7 sehingga jadi 14? Atau 7 syarat di sini itu dengan syarat yang di sini ada yang mirip, ada beberapa yang sama? Maka beliau di sini mengatakan sebenarnya yang lebih pas adalah syarat-syarat ini itu sebagian dakhil fi syurutil bai'. Sebenarnya ada beberapa yang mirip gitu, sehingga kalau di total tidak jadi 14. Mungkin hanya 10, mungkin hanya 11 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini beliau ingin menegaskan ada namanya syarat sah dan kemudian ada namanya syarat dalam akad. Ini dua hal yang berbeda. Kita sudah singgung, syarat itu nanti di dalam transaksi ada yang namanya syarat sah, ada yang namanya syarat dalam akad. Nah, untuk syarat sah, biasanya yang menetapkan adalah syariat Allah dan Rasulnya. Sehingga kita tidak bisa utak-atik di situ. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak terlaksana akadnya. Tapi kalau nanti syarat di dalam akad, itu sifatnya lebih bebas dan biasanya yang menambahkan atau biasanya yang menetapkan itu adalah para pelaku akad. Kemudian poin berikutnya, yang pertama di sini dinyatakan intibat sifat. Sifatnya itu terukur, sifatnya itu jelas. Jadi kriteria barangnya, spek barangnya itu benar-benar bisa diukur, ada standar dan kemudian spesifik dan jelas. Jadi kalau nanti ada barang-barang dia la yumkin indibatuhu, dia itu ndak jelas speknya ya, ndak jelas kriterianya, maka tidak sah menjadi akad atau objek dalam akad salam. Kenapa? Karena ada goror dan kemudian ada ketidakjelasan. Jadi poinnya di sini untuk menjadi syarat sah salam, yang pertama objeknya itu dia ada 2 kemungkinan. Spek atau kriteria atau karakter. Ini bisa 2 nanti. Ya. Ini tidak jelas atau tidak terukur. Yang ini terukur atau jelas. Sehingga tidak akan menimbulkan sengketa, tidak akan menimbulkan perbedaan. Yang ini boleh jadi salam atau jadi objek akad salam. Yang di sini itu kalau tidak terukur maka dia akan menjadi goror dan kemudian jahalah. Nah, nanti beliau akan jelaskan mana contoh-contoh yang itu masuk spek ataupun kriteria yang terukur dan jelas, mana yang tidak terukur dan tidak jelas. Jadi kita pastikan ini barang punya spek objeknya dan dia selalu terukur dan juga jelas. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengukur? Kan kejelasan kemudian keterukuran itu butuh semacam indikator, butuh semacam standar, butuh semacam alat. Maka di sini beliau menjelaskan bisa dengan makil, bisa dengan mauzun, bisa dengan mazru'. Makil itu adalah ukuran volume. Kemudian mauzun itu adalah berat, ditimbang dia. Mazru' itu berarti dengan meter ataupun jarak atau alat ukur. Nah, di sini nanti cara terukurnya, acuannya gitu ya. Acuan ukur. Karena dia biar jelas barangnya. Ada banyak cara gitu ya. Di antaranya adalah dengan cara lihat volumenya berapa. Saya mau beli barang volume sekian. Berarti dia pakai isi. Ada yang misalkan mau ukurannya, saya pakai berat. Ditimbang ya. Berapa kilo. Misalnya beli beras. Jenisnya apa? IR64. Oke, berapa beratnya? 100 kilo. Sehingga jelas acuannya. Atau tadi misalkan pakai meter ataupun jarak. Kain misalkan. Beli kain pakai berapa? 10 meter, 100 meter, dan yang lain. Dan nanti ini mungkin setiap barang akan punya standar ukur masing-masing beda. Nanti bisa ditambahkan. Tapi yang umum terjadi atau yang umum kita temukan itu biasanya pakai tiga ini. Volume, berat, kemudian mazru. Mazru itu ukuran ini. Bisa kita pakai jengkal nanti. Bisa sekarang udah ada penggaris, sudah ada meteran, kita pakai meteran. Nah, di sini beliau memberikan contoh. Apa contoh yang biasanya dia diukur pakai volume? Ya, benda-benda cair biasanya pakai volume. Ya, saya beli minyak, pakainya apa misalkan? Liter. Kemudian apalagi yang pakai volume? Biasanya benda-benda yang cair. Kalau yang ditimbang, apa misalkan daging, gula, dan seterusnya. Jadi beli gula berapa? Kalau dihitung per butir susah. Maka ya sudah, gula itu umumnya orang untuk mengukurnya pakai timbangan. Saya butuh gula 100 kilo, 200 kilo, dan seterusnya. Mazru' itu yang tadi pakai ukuran atau jarak panjang, meter, tali. Ya. Saya mau beli apa? Beli kain. Si A mau beli misalkan apa lagi? Tali, dan seterusnya. Semua seperti itu. Jadi kita punya standar ukur yang ini kita bisa gunakan. Nah, pertanyaan berikutnya, ma'dud itu bisa enggak dijadikan dalam akad salam? Nah, di sini mau dimunculkan nih standar yang lain. Ma'dud itu adalah satuan atau butiran. Bisa enggak kalau dia misalkan nanti ini mau dijadikan standar dalam akad salam? Di sini beliau membahas. Di situ ada perincian, kata beliau. Artinya tidak dilarang secara otomatis atau tidak dibolehkan secara otomatis. Jadi tergantung gitu ya. Benda yang diukur satuan itu apa dia? Benda yang diukur butiran itu apa bendanya? Selama poinnya tadi memungkinkan untuk indibat. Indibat itu kita kunci dia, tidak ada perbedaan pendapat di situ, sepakat baik penjual ataupun pembeli, jelas dia tidak berubah standarnya, maka sah untuk menjadi akad salam. Tapi kalau kemudian butirannya itu tidak sama dia, beda-beda nanti diameternya dan yang lain, maka berarti tidak boleh jadi akad salam. Di sini beliau memberikan contoh misalkan apa? Jeruk atau yang lain. Itu tidak bisa. Karena butirannya itu beda-beda dia. Tidak sama dia. Ada yang bulatnya mungkin agak kecil. Walaupun dia satu jenis jeruknya. Ada yang agak lebih besar dan seterusnya. Kecuali mungkin nanti dikasih standar. Jeruk yang diameternya berapa? Sekian senti. Karena kan sekarang itu ada alat sortir ya. Alat sortir jeruk dan alat sortir buah. Sehingga begitu jeruk atau buah tadi dimasukkan ke alat sortir, dia akan ikut begitu sesuai dengan ukurannya dia akan keluar dan akan jatuh ke keranjang masing-masing. Sehingga di situ akan ketahuan tuh. Jeruk dengan diameter berapa yang kamu mau beli? Karena jeruk walaupun jenisnya sama, diameternya bisa saja berbeda. Bulatnya itu. Ini yang menjadi poinnya. Kalau dia tidak bisa diukur dengan standar yang baku tadi, maka tidak boleh jadi objek akad salam. Nah, di sini beliau mengatakan benda-benda yang ma'dud tadi itu beda-beda seperti buah-buahan, ya. Ini karena diameter setiap bendanya beda, enggak sama. Sehingga tidak sah melakukan akad salam di situ. Kenapa? Karena berbeda dan mencolok perbedaannya. Seperti yang tadi. Jeruk mungkin ada yang seukuran jeruk nipis, ya. Ada nanti yang seukuran mungkin jeruknya yang agak besar dan yang lain. Sehingga kalau kita bilang, ini saya kasih 1 juta, saya pesen jeruk, misalkan, berapa butir? Ini kan kita memakainya butir, tapi kalau kita pakainya kilo, selesai masalahnya. Ini saya beli jeruk, jeruk jenis ini berapa? 100 kilo. Ya sudah, jelas. Nggak ada urusan apakah nanti di situ ada diameter kecil, diameter besar. Ya, rata-rata kurang lebih sama misalkan. Maka kalau persatuan nggak boleh. Nah, kemudian kacang-kacangan juga. Atau mungkin yang umbi-umbian. Ini kalau nggak ada ukuran standar, kalau dia mau dihitung pakai butiran nggak boleh. Karena nanti tidak ada kesamaan, tidak ada acuan baku. Ini akan menimbulkan ketidakjelasan pada objek akadnya. Kecuali nanti ditimbang, ya sudah kita timbang aja lah. Bawang atau yang lain, maka itu sah. Makanya di sini beliau mengatakan, lakin lau ja'altaha waznan soha. Kalau dipakai timbangan, ya sudah sah dia dan jelas. Karena udah enggak ada lagi di situ perbedaan, tidak ada lagi goror dan yang lain. Atau kata beliau yang mungkin jadi contoh yang sulit untuk dijadikan akad salam katanya. Ya ini sekali lagi poinnya indibatnya ini. Mungkin gak dia itu terukur. Kalau dia bisa kita fixkan ukurannya standar kriteria maka aman. Argumennya kenapa kok untuk kulit itu gak sah dijadikan akad salam. Karena katanya ada perbedaan yang cukup besar. Baik nanti ukurannya. Ini poin pembahasannya ketika kita mau beli kulit tidak pakai ukuran senti atau tidak pakai ukuran meter gitu ya. Jadi kayak kulit berapa? 1 kulit, 2 kulit, dan seterusnya. Nah ini bisa saja nanti satunya besar, satunya kecil, yang satunya kuat, yang satunya enggak. Nah kalau mungkin nanti pada saat dia mau menguliti itu, kemampuan orang mengulitin beda-beda. Ada yang mungkin belum pengalaman ketika dia mengulitin itu seperti jaring jadinya. Kulitnya itu kenapa? Koyak-koyak dia. Bolong-bolong. Karena yang ngulitin belum ahli. Setiap orang bisa beda-beda. Nah, ada yang bagus ketika dia mengulitin. Dan sebagian lagi kadang mengulitin itu dagingnya atau lemaknya kebanyakan yang ikut ke kulit. Nah, ini tentu akan berbeda-beda. Sehingga di sini poinnya, la yasih fil julud, ndak sah. Kecuali nanti kalau kulit itu sudah dipotong gitu ya. Sudah dijelaskan. Ini kita jual kulit. Per satunya itu 50 kali 50. Jadi persegi dia 50 cm, 50 cm. Itu jelas. Dengan ketebalan misalkan. Kan sekarang itu kita punya alat ukur yang spesifik. Berapa mili. Jadi pakainya sudah kalau cm tidak bisa ukur. Untuk ketebalan sepersekian cm, sepersekian mili, dan seterusnya. Nah sebagian fukoha itu mengatakan sebenarnya tidak apa-apa pada kulit. Sah. Jadi sekali lagi nanti ketika satu objek mereka sepakat dengan kaidah salam, tapi pada saat mereka menilai apakah objek ini memenuhi syarat untuk jadi objek salam, itu bisa saja berbeda. Seperti kulit ini, sebagian mengatakan kalau diperkecil peluang tidak jelasnya boleh. Misalkan A pesan kulit sama B dari kulit kambing yang umurnya 1 tahun. Dari kulit kambing yang umurnya 2 tahun. Akan beda kan kualitas kulitnya. Maka kalau kita tentukan. umurnya ditentukan nih. Saya mau kulit kambing jenisnya apa? Yang kambing Jawa misalkan. Atau kambing yang bentuknya bulunya seperti domba. Kambing domba dan seterusnya. Yang seperti itu enggak apa-apa karena ikhtilafnya yasir. Perbedaan kalaupun mungkin ada gitu ya. Mungkin itu sangat-sangat kecil sekali dan bisa ditolerir. Sehingga kita perlu spesifikkan lagi, okay, kulit kambing, kambing umur berapa tahun, kambing jenis apa, nanti ukurannya pasti akan beda-beda. Nah ini kata sebagian mengatakan, dia memandang selama itu dipersempit celahnya, ditutup ruang gorornya, maka selesai, tidak ada masalah di situ. Kemudian benda yang lain adalah ru'us, kepala. Ini beliau ingin memberikan contoh, ada barang-barang yang sulit sekali intibatnya, sulit sekali kita tentukan spek pastinya atau kriteria bakunya. Kalau orang mau beli akad salam, ya mau beli kepala dengan akad salam, berapa misalkan? Saya beli kepala kambing, harganya saya bayar nih 10 juta. Nanti kamu sediakan kepalanya 6 bulan lagi, 1 tahun lagi misalkan. Maka ini tidak sah katanya. Kenapa? Kepala itu beda-beda. Kepala kambing, sama-sama kepala kambing, tapi beda-beda. Meskipun misalkan kita bilang nih, kambing yang umurnya 3 tahun ya, kambing yang umurnya 4 tahun ya, kambing yang begini. Karena bisa saja, ukurannya beda. Sebagian kambing itu kepalanya, kata beliau, itu ketika kita lihat, ini kayak kepala sapi gitu ya. Saking besarnya kepala kambing tadi. Tapi sebagian ada kambing itu kepalanya kecil. Sehingga ini agak sulit bagi kita untuk mengukur. Maka menurut pendapat mazhab, tidak sah jual beli kepala. Nah, tapi kalau nanti kita mau jualnya dengan cara pakai ukuran timbang, maka sah. Karena kalau udah ditimbang, ya nggak mau tahu kita. Gitu. Makanya kan hewan itu kadang ada orang jual belinya dengan cara satuan. Kambing 1 ekor, 2 ekor. Ada yang modelnya ditimbang. Jadi poinnya di sini, ketika kita membahas satuan, ini butuh perincian. Perinciannya kira-kira, apakah di situ bisa dikunci ukurannya tadi atau tidak? Kalau tidak bisa, maka jadi tidak memenuhi standar. Tapi kalau misalkan kita pakai di sini, ini bisa aman dia. Karena ini jelas, ya terserah, penting kita timbangannya segitu. Nah itu tidak apa-apa. Kemudian, poin berikutnya yang dicontohkan oleh beliau adalah awani. Al-mukhtalifa ar-ru'us wal-awsat kal-kumakim. Ini bejana, wadah, perkakas, teko, gelas, dan semisalnya. Nah, adat itu, teko-teko itu yang dia beda antara kepala dengan perutnya. Nah, di sini asfalu hawasi wa a'laha dayyikan. Jadi, ada teko itu modelnya begini. Kepalanya kecil nih. Nanti di bawahnya besar. Tinggal nanti di sini kasih gagang dan kemudian di sini tempat keluarnya air. Poinnya adalah dia tidak sama. Kalau termos itu kan dia sama. Ya termos atau yang lain dia sama. Atas sampai ke bawah. Maka yang seperti ini, kalau nanti tutupnya yang di atasnya lebih kecil dibanding yang bawah, ini tidak boleh. Katanya seperti itu. Kita lihat alasannya kenapa tidak boleh. Sehingga di sini beliau menjelaskan teko, ceret, tempat air dan yang lain, ini ada beberapa model gitu ya. Ada yang kadang bagian atas kepala dengan bagian bawahnya itu, tengah atau perutnya dia beda misalkan atau kadang sama. Ya, kalau seperti itu maka katanya tidak boleh. Karena apa? Poinnya di sini yang perlu dicatat. Fi masabak, di zaman dahulu itu orang itu membuat teko, buat ceret pakai tangan. Kan dia dari tembikar, dari tanah liat. Nah, pakai tangan ini, kalau airnya kebanyakan, diameternya kelebaran. Jadi poinnya adalah, walaupun mungkin ya, bisa saja orang yang sudah profesional pasti dia akan punya standar dalam membuat standar ukuran airnya, kemudian ke tanahnya dan yang lain. Tapi poinnya di sini adalah speknya itu bisa saja beda, meleset. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang buat ceret, buat teko, itu kan pakai mesin, pakai alat. Jadi kalau kita mau beli ceret, dia akan tanya diameternya yang berapa? 10 cm, 10,5, 11 cm, itu bahkan dengan setengah cm pun dia bisa buat. Karena semua pakai mesin, sudah ada semacam cetakan. Kalau nanti tidak seperti tadi, masih model zaman dulu, maka ini sulit untuk ditentukan. Karena bisa aja dia pesan, saya pesan yang 10 cm ya, diameternya. Ya namanya juga orang buat pakai tangan, bukan pakai mesin. Peluang meleset dan peluang tidak samanya itu besar. Nah ini, jadi gini, ada kadang gitu ya, barang-barang itu di zaman dahulu tidak bisa jadi objek salam. Karena memang proses pembuatannya tidak dengan mesin. Tapi di zaman sekarang ternyata dia bisa jadi objek salam. Seperti teko ya, kemudian yang lainnya tadi. Jadi poinnya yang perlu dipahami adalah intibat sifatnya tadi. Nah kemudian kalau kita lihat statement penulis di sini, yang mukhtalifah ru'us dan ausatnya, ini seakan beliau mengatakan, kalau nanti atas ke bawahnya sama, seperti termos itu, kan ada termos yang dalam bentuk botol, diameter atas sama diameter bawah itu sama dia. Maka yang seperti itu boleh. Karena sangat memungkinkan, katanya, untuk terukur dengan pasti. Jadi pada saat orang membuat yang ukurannya sama, atas sama bawah diameternya sama, itu lebih mudah ketimbang dia buat atasnya lebih kecil, nanti makin ke bawah, makin besar. Nah ini agak lebih sulit dibanding yang pertama tadi. Sama seperti apa, kata beliau, tiang dan yang lain. Ini kita bisa ukur lingkarannya, ini lingkarannya berapa, atau kalau mau diambil garis tengahnya, diameternya berapa. Karena itu insya Allah tidak akan berbeda. Jadi sekali lagi beliau menegaskan di sini, kalau di zaman kita, ya sudah, ini udah nggak jadi masalah gitu. Masalah ceret, masalah benda-benda yang dulu mungkin susah dibuatnya, sekarang sudah otomatis pakai robot, pakai mesin, sehingga sangat-sangat spesifik dan terukur. Kemudian di sini juga astal ad-dayyiqa ar-ru'us. Sama ya. Benda-benda yang di zaman dulu sulit untuk terukur, kalau di zaman kita terukur maka sudah dia sama. Kita cek dulu ya, shuttle itu apa? Karena tadi saya sudah cek tapi lupa. Oh ya, ini timba atau ember. Jadi ember atau timba, ada yang nanti dia bentuknya itu sama atas ke bawah diameternya, ada yang beda, bawahnya kecil, ke atas makin besar. Umumnya ember seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau di zaman kita sekarang ini tidak ada masalah. Karena untuk masalah goror dan yang lain pada barang-barang ini insya Allah sudah beres. Kita cetaknya pakai mesin, cetaknya pakai alat, orang akan tahu ini diameter berapa, nomornya berapa. Kemudian jawahir, ya mutiara, permata, atau barang-barang yang diambil dari laut. Ini kadang kalau dia mau pakai diameter, itu beda-beda diameternya. Bulatannya beda-beda. Kalau mau dipakaikan satuan, ini sulit. Sama seperti tadi jeruk, sama seperti benda-benda yang dijual dengan satuan. Tapi kalau nanti kita sudah pisahkan, karena ada alat untuk sortirnya. Oh, ini yang diameternya kecil, sekian mili, ini yang lebih besar, maka itu boleh. Sehingga berarti menjadi lebih lebih jelas. Termasuk juga, kata beliau, contoh yang agak sulit untuk indibat, itu adalah hewan yang hamil. Jadi kalau misalkan si A menawarkan kepada B, B, kamu mau beli enggak? Kambing yang lagi hamil, sapi yang lagi hamil. Nah, ini enggak bisa dijadikan objek salam. Kenapa? Sangat jarang sekali, kata beliau, ada hewan hamil dan kemudian secara kriteria dia sama. Ya, mungkin nanti usia kehamilan mungkin bisa dicari yang sama, ya. Ini berapa usia kehamilannya? Mungkin bisa sama usia kehamilannya. Tapi nanti secara ukuran bisa saja beda-beda. Sehingga ini agak sulit, kata beliau, untuk dijadikan sama, terukur, dan satu. Nggak tahu, mungkin kalau ditimbang kali ya. Jadi, hewan hamil atau kambing yang hamil sekian tahun, tapi yang timbangannya beratnya sekian. Nah, kalau dia sudah bawa ke arah timbangan, maka dia akan lebih aman. Tapi kalau nanti modelnya satuan, ini sulit. Nah, bagaimana dengan hewan yang dia itu tidak hamil? Jadi, ya kambing, kambing biasa, kambing tidak hamil. Di sini jawabannya boleh selama poinnya tadi adalah yumkin indibat sifat. Sifatnya kita bisa ketahui, bisa dengan tadi tahun, bisa dengan kemudian nanti jenisnya dan yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan Abdullah bin Amr ibn al-As untuk apa? Mengambil unta sedekah satu diganti dengan dua, ya dua dengan tiga, dan ini menunjukkan bahwa hewan itu boleh untuk diperjualbelikan dengan sifat. Jadi kita bisa tahu nih, ini kambing usia berapa, sapi usia berapa, nanti diganti dengan usia yang lebih bagus. Sehingga poinnya adalah mungkin enggak sifatnya itu kita ukur, sehingga nanti pada saat kita beli, saya maunya kambing ini ya. Begitu kita terima, apa yang kita persepsikan, apa yang kita bayangkan, ya sama seperti yang kita dapatkan. Kemudian kalau kaitannya nanti dengan budak, ya sama, ukurannya juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan barang-barang yang maghsus? Maka di sini beliau mengatakan tidak sah. Maghsus itu barang yang tidak murni, ya, dia sudah dicampuri sesuatu. Entah itu pencampuran membuat dia turun harganya atau memang pencampuran itu diperlukan dan bahkan kadang bisa menaikkan harga. Nah, di sini misalkan ya, ada perak yang dipalsukan, emas yang dipalsukan. Palsu itu kan tidak berarti kemudian tidak ada unsur peraknya. Bukan berarti tidak ada unsur emasnya. Ya, untuk misalkan emas asli, katakan dia 99,9. Kalau palsu mungkin kebalikannya, emasnya mungkin kadarnya hanya beberapa persen saja. Tapi intinya tetap ada dia. Kalau di situ kita nggak tahu berapa kadarnya, maka tidak boleh. Sedangkan kalau kita tahu berapa kadarnya, maka ini emas bercampur dengan logam lain, ini perak bercampur dengan logam lain, porsinya sekian banding sekian, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau nanti tidak bisa dipastikan berapa pencampurannya, ini tidak sah untuk akad salam. Sehingga makanya di sini beliau meneruskan dengan perkataan wa ma yajma' akhlaton ghair mutamayyizah kal ghaliyah. Sehingga beliau melebarkan, nanti ada produk-produk, ada barang-barang yang dia akan bercampur. Dicampur dengan barang lain. Seperti apa? Parfum misalkan. Boleh enggak kita jual beli parfum dengan akad salam? Padahal parfum itu kadang enggak murni, ada yang sudah ditambahin pengencer, campuran, dan yang lain. Atau mungkin peralatan dan seterusnya, kadang kita tidak bisa bedakan. Ini mana campurannya, mana bibit aslinya. Nah, di sini ada yang berpendapat tidak sah akad salam pada parfum yang seperti itu, karena kita tidak tahu nih berapa kadar dan yang lain. Majhul dia. Maka tidak sah. Kemudian di sini dikatakan, kalau memang kita bisa ketahui kadar campurannya, ini bibitnya 50%, campurannya 50. Kalau mau 1 banding 1, ini beda harganya dengan 1 banding 2. Bibitnya misalkan 10, campurannya 20. Maka beda harganya. Nah, kalau dia dijelaskan seperti itu, tidak apa-apa. Sebagaimana beliau sebutkan di sini, oh, barang ini campurannya misalkan 10% zat X, kemudian 10% zat Y, 10% zat Z. Artinya sudah dikasih tahu sama pembelinya. Kamu mau akad salam barang yang mana? Kita punya model yang beragam, ada rupa, ada harga. Kalau campurannya kadarnya sekian, sekian, sekian, ini begini harganya, dan seterusnya. Nah, sekarang ada statement, kalau misalkan dia bisa dibedakan dengan melihat, tapi bukan dengan persen. Ada kadang barang-barang itu bercampur, tapi kita bisa membedakannya dengan melihat. Seperti apa misalkan? Biji. Ketika dicampur nih, beberapa ukuran, itu sama-sama jeruk misalkan. Kita bisa lihat, ya jeruk yang ini lebih besar dari yang sini. Walaupun mereka satu jenis dan bercampur. Dengan melihat kita bisa tahu. Poinnya yang mana? Poinnya itu adalah bukan dengan melihat, tapi dengan ukuran intibatnya. Jadi bisa saja terkadang dia bisa dibedakan dengan melihat, tapi sulit untuk diukur kejelasannya. Makanya tadi kalau dia pakai perkiraan yang seperti itu sulit. Tapi nanti kalau seperti jeruk tadi, kita sudah punya alat sortir sendiri. Silakan gelundung jeruknya. Ya, nanti ukuran kecil akan keluar dari pintu sini, yang sedang dari sini. Artinya akan terpisah dengan diameternya masing-masing, itu boleh. Sehingga poinnya di situ nanti, kata kuncinya adalah intibatnya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada goror, supaya tidak ada cahala. Nah, di sini beliau mengatakan ma'ajin itu juga sama. Untuk yang benda-benda yang campuran itu tidak sah untuk dijadikan salam. Karena kita nggak tahu berapa kadarnya. Tapi sekali lagi, poinnya adalah kita bisa nggak tahu komposisinya. Kalau kita tahu komposisinya, maka selesai permasalahannya. Termasuk juga nanti pada hewan. Ya. Ini boleh. Dan ini mutlak. Nah, kalau hewan tadi pengecualiannya satu, yaitu hewan yang hamil, sebagaimana sudah disinggung. Bagaimana kalau yang bercampur itu pakaian? Jadi dia dijahit dari dua bahan yang berbeda. Mungkin enggak? Mungkin saja. Ya. Kadang kan fashion itu orang pingin berbeda, dia akan modifikasi gitu ya. Modifikasinya, pakaian yang kami produksi ini bahannya tidak hanya satu jenis. Di sini beliau mencontohkan katun dengan sutra. Jadi jenis kainnya beda, dijahit jadi satu. Misalkan separuhnya nanti sini katun, yang separuhnya sutra. Atau nanti mungkin disilang dan seterusnya. Untuk lengan tangannya sutra, misalnya untuk badannya katun, terserah. Intinya dia digabung, maka sah. Kenapa? Karena ini kata alasannya maklum, jelas dia bagian mana yang sutra, bagian mana yang katun, dan kemudian terukur. Kita bisa tahu, dan di sini sah menjadi akad salam. Sehingga sekali lagi, kata yang diulang, yang muncul berulang-ulang, itu adalah terukur atau tidak, intibat atau tidak. Nah, kemudian, kalau nanti posisi campuran, jadi tadi kita bahas pertama ada barang yang murni, ada barang yang bercampur, yang ketiga barangnya bercampur juga, tapi campurannya di situ hadir tidak sebagai tujuan utama. Paham ya? Tidak sebagai tujuan utama. Tapi kalau tadi parfum ya, dia dicampur dengan pengencer 1:2. Atau kemudian baju tadi sutra dengan katun. Yang ketiga ini, campurannya itu ghair maksud. Seperti apa? Keju. Atau nanti cuka. Nah, ini untuk bisa buat keju supaya susunya tadi mengeras, ya, supaya susunya itu membeku, dia butuh kan dicampurkan sesuatu. Ya. Ada enzim kah atau kemudian ada zat yang butuh ditambahkan sehingga nanti susunya mau berubah bentuk jadi keju. Yang seperti ini tidak apa-apa. Ya, yang seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena kadarnya sedikit dan tidak ada masalah. Dan tujuan utama kita bukan mau beli campurannya. Kita mau beli kejunya. Jadi kita bilang, saya mau beli keju tipe yang ini. Jenis yang model ini. Nah, di situ kan sudah ada komposisi. Kalau nanti pencampuran sesuatu itu ditambahkan hanya mengikuti, maka dia tidak diperhitungkan. Atau cuka kurma. Atau kalau sekarang itu ada infus ya. Air infus. Jadi ada air, kemudian kurma dimasukin ke situ. Sehingga nanti rasanya akan berubah. Nggak tawar lagi dia. Maka boleh ya di situ dijadikan sebagai akad salam. Karena keberadaannya tidak tujuan utama. Dan nanti poinnya adalah ditentukan saja. Ini berapa persen kadar kemanisannya dan yang lain itu di zaman kita insya Allah udah tidak ada masalah. Ya, untuk mengukur kejelasan sifat kriteria dari sesuatu. Kemudian sakan jabin. Sakan jabin ini juga jenis minuman. Nanti silakan dicek di internet gitu ya. Sakan jabin itu juga jenis minuman yang dia itu nanti dicampur antara madu dengan apa gitu ya. Minuman itu kadang kan ada yang campuran beberapa zat dia dikombin. Ada kadang buah A, buah B, buah C dicampur jadi satu, rasanya unik dia jadinya. Dan itu boleh atau tidak, ya. Di sini poinnya adalah selagi dia bisa terukur maka enggak apa-apa dan itu diperbolehkan. Sehingga maka yang lain itu diperbolehkan karena ghair maksud. Kemudian yang selanjutnya syarat kedua dari akad salam yaitu setelah dia terukur disebutkan jenis dan nau'nya. Maka ini kita harus tahu poinnya, ada jenis, ada nau', dan kemudian ada item spesifiknya. Supaya apa? Supaya menghilangkan ketidakjelasan. Misalkan nih, beras. Saya mau beli beras. Berapa? 100 kilo. Oke, berasnya yang mana dulu? Berarti kita butuh nau-nya. Nih, IR64. Kalau nanti IR64 ini ada lagi turunannya, maka harus disebutkan. Kamu mau yang mana? Seperti apa lagi misalkan? Daging. Oke, daging apa dulu? Kambing misalkan. Nah, kalau misalkan kambing ini ada bagian khusus misalkan. Yang paha. Yang punggung. Mau daging kambing yang mana? Misalkan dadanya. Ini harus disebutkan spesifik. Supaya apa? Tidak ribut nanti. Saya pesan daging kambing. Berapa? 100 kilo. Begitu datang campur dia. Ya, di situ ada daging paha. Ada daging leher. Misalkan ada daging dada. Campur semua. Dia bilang, loh saya maunya daging yang paha. Maka kalau dia sudah spesifikan, yang inilah yang dipakai acuan. Jadi tidak boleh nanti penjual bilang, tak kasih daging punggung ya? Loh, saya enggak mau, saya enggak pesan yang ini. Daging dada, enggak, saya enggak pesan yang ini. Walaupun sama-sama daging kambing. Jadi begitu sudah disebutkan, kata yang lebih spesifik, variabel yang lebih spesifik, maka itulah yang dijadikan acuan. Saya maunya daging kambing yang paha ya, bukan yang lain. Sama seperti misalkan, apa, selain kambing, selain daging. Beras, daging, kemudian mobil bisa juga ya. Gelas. Gelasnya ini kan banyak, gelas kaca, gelas dari besi, gelas dari plastik, gelas dari aluminium. Mau gelas yang mana? Oke. Saya maunya gelas plastik. Gelas plastik ini banyak pula modelnya. Yang dia polosan, yang dia itu ada motifnya, yang dia itu ada tangkai gagang pegangannya, dia yang enggak ada gagang pegangannya, yang jenis plastiknya A, jenis plastiknya B, nah itu silakan ditentukan speknya. Dan semua hal yang mempengaruhi harga. Supaya apa? Supaya tidak ada jahalah dan goror. Sehingga itu poin pentingnya dari penjelasan beliau ini. Jadi, kalau mau akad salam, kata kuncinya tadi adalah semua sifat yang yakhtalif bihi saman zahiran. Itu sebutkan. Jadi poinnya adalah apa yang kita perlu sebutkan dari spek barang itu yang punya pengaruh terhadap harga. Kriteria yang disebutkan yang seperti apa? Yang punya efek terhadap harga. Kalau misalkan warna misalnya. Warna ngefek nggak terhadap harga? Tergantung. Ada produk-produk warna itu ngefek. Misalkan nih motor. Mungkin warna biru, warna merah, warna apalagi hijau. Dia nggak ngefek. Tapi nanti ada warna silver atau warna gold itu. Itu beda harganya. Harganya lebih mahal. Maka semua yang mempengaruhi ini supaya tidak terjadi cekcok dan yang lain, sebutkan maunya yang seperti apa. Baik, itu yang kita bisa bahas mungkin untuk materi syarat sah akad salam. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di syarat yang berikutnya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya restoran all you can eat dengan syarat diberi waktu makan 1,5 jam? Jika lebih dari itu atau makanannya tidak habis, maka akan kena denda. Jika ada konsumen membayar denda, apakah ini riba Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Ada kasus. Dia bayar berapa tadi itu? Tidak disebutkan. Tidak disebut. Anggap kamu bayar 100 ribu ya. Kamu bisa makan apa aja, tapi 1,5 jam. Kemudian nanti kalau mau nambah, ini tambah, maka akan tambah pula uangnya. Boleh seperti itu. Jawabannya insya Allah tidak apa-apa. Yang penting yang 100 ribu ini, angka yang kita bayarkan itu, kita dapat kejelasan apa saja gitu ya. Tapi ada goror, iya, ada goror di situ. Dan tidak semua goror itu dilarang. Jadi ada goror-goror yang dia ditolerir. Berapa sih kadar perut orang bisa makan gitu? Selaper-lapernya orang misalkan. Karena kalau misalkan rugi, kan tidak mungkin perusahaan melakukan jual-beli seperti itu. Dia pasti akan sudah taksir, porsinya normal orang Indonesia itu ya kurang lebih mungkin gitu ya. Kalau itu adalah daging, ya mungkin 1 kilo misalkan. 2 kilo. Tapi ada yang bisa makan 5 kilo. Ya tidak apa-apa. Itu pengecualian. Dan kita bicara hukum itu hukum yang aglab. Yang mayoritasnya seperti apa. Sehingga kalaupun di situ ada goror, maka gorornya ditolerir. Jadi dia begitu bayar, ya dia dapat kesempatan makan. Ya, 1,5 jam. Itu waktu yang banyak. Ya. Cukup itu kalau kita aja paling makan normal 15 menit mungkin ya. 20 menit itu sudah santai itu gitu ya. Ini 1,5 jam. Kayak kalau dia satu orang makan itu butuh 30 menit, berarti itu kayak 3 sesi dia makan. Gitu kan? Enggak apa-apa, sama nanti seperti kasus begini. Pernah ini ya, pakai WC umum. BAK atau BAB. Berapa dikenakan tarif biasanya? 2.000. Mandi berapa biasanya? Hah? 4.000. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak habisin air? Ini ada orang yang ketika buang air satu gayung cukup sama dia. Ada orang sama-sama buang air juga dia. Yang air kecil misalkan. Bisa satu tong itu habis airnya. Kadang dia ciduk main air juga dia kan. Ciduk bersih-bersihkan. Ini kok kotor gitu kan. Siram-siram sama dia. Apakah itu menyebabkan kemudian menjadi haram? Enggak. Ya. Bahkan kadang yang buang air besar bisa lebih banyak pakai airnya ketimbang yang mandi kadang. Tuh. Yang mandi juga kan gitu. Beda-beda. Ada yang mungkin mandinya lebih banyak, habis airnya dan seterusnya. Jadi nanti ini pembahasannya di kajian tentang goror dan bukan riba ya. Wallahu alam, saya tidak tahu kenapa jadi riba. Jadi tambahan waktu ini karena di sini core-nya atau basicnya adalah dia jual beli. Ya, jual beli. Ya kalau kamu mau tambah waktu, tambah biaya. Wallahu alam, saya enggak tahu dari mana sisi ribanya. Biasanya kasus seperti ini yang dikaji itu adalah sisi gorornya, ya, ketidakjelasan apa yang didapat oleh si pembeli. Tapi ketika dia dikasih fasilitas, nih loh, kamu bisa makan 1,5 jam terserah semampu kamu, seberapa dia bisa makan ya enggak apa-apa. Wallahu alam. Yang selanjutnya, Ustaz. Saya seorang pedagang di marketplace online. Kebanyakan pembeli menggunakan sistem COD dan barang yang saya jual sudah ada di tempat saya. Tetapi pembayarannya tempo seminggu sekali baru dibayar ke produsen Ustaz. Apakah ini termasuk kali bil kali? Jazakallahu khairan. Baik, A produsen, kemudian B penjual. Ini barang dari produsen sudah diantar ke penjual. Tapi penjual belum bayar. Poinnya dia sudah terima barang, si B. Lalu kemudian dia jual kepada si C, sistem COD. Padahal si ini B ke A belum bayar. Boleh enggak barang ini dijual ke si C? Jawabannya boleh. Dan tidak disebut kali bil kali. Karena barang sudah masuk ke B dan dia sudah jadi milik B. Jadi step dalam akad itu ada 4. Yang pertama masih rencana. Kemudian yang kedua sudah masuk akad. Yang ketiga bayar. Yang keempat qabd. Si B untuk bisa menjual kembali masuk ke transaksi 2. Ini transaksi 1. Untuk bisa melakukan transaksi 2, poin ini harus sudah terpenuhi. Walaupun bisa saja di sini belum terpenuhi. Artinya B belum bayar ke A. Tapi dia sudah qabad, barang sudah diterima. Sehingga resiko barang sudah jadi urusan si B. Maka begitu dia sudah terima barang, walaupun dia belum bayar ke A, tidak apa-apa. Boleh si B jual, dan dia dinyatakan sudah memiliki barang, dan boleh dia bilang sama C, C kapan mau COD? Tidak apa-apa. Ya. Karena di sini dia sudah memenuhi syarat, dia sudah terima barangnya, sudah qabad, walaupun mungkin di sini belum bayar. Tidak masalah. Kecuali tadi, barangnya adalah komoditi riba. Kalau itu barang yang umum, misalkan botol kaca atau yang lain, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Saya memiliki kenalan di suatu perusahaan swasta. Bisakah saya suruh kenalan saya agar kenalan saya tersebut bisa menjadikan perusahaan miliknya mengiklankan brandnya di tempat saya? Kalau perusahaan tersebut mengiklankan perusahaan tersebut harus membayar ke saya dan 10%-nya saya janjikan komisi untuk kenalan saya tersebut. Apakah boleh jika tidak diberi izin atasan untuk menerima komisi dari saya? Dan bagaimana jika dia bilang dia sudah diberi izin atasan untuk menerima uang komisi dari saya? Jazakallahu khairan. Baik. Sini ada perusahaan, kemudian ada biro iklan. Perusahaan X, biro iklan Y. Ini karyawannya si A, ini punya si B. B bilang sama A, A, bilanglah sama bos pakai agensi kita dong iklannya. Kalau deal, nanti kamu saya kasih 10%, gitu ya. Boleh enggak semacam itu? Kalau perusahaan tahu, perusahaan X tahu dan mengizinkan A dapat komisi, enggak apa-apa. Tapi kalau perusahaan enggak tahu, itu sama seperti kita nyogok si A. Ya, kita sogok si A, tolonglah gimana caranya diatur supaya Y bisa dipakai sama si X. Kan enggak boleh. Sehingga nanti si A ketika mau mengusulkan si Y, dia harus ikuti prosedur. Ya, ikuti prosedur perusahaan X di dalam memilih agensi iklan. Si Y ini memenuhi standar enggak untuk diajukan, untuk dicalonkan? Kalau dia memenuhi standar, oke, lihat yang lainnya, komponen lain, apa yang menjadi penilaian dan seterusnya. Jadi, kalau sudah prosedur dan kemudian ternyata di perusahaan X kita memang butuh agensi dan si Y memenuhi standar kita, tidak apa-apa, kita akan deal-dealan dengan si Y. Misalkan seperti itu. Maka, urusan itu boleh, dan giliran si A dikasih komisi oleh si B, sampaikan kepada atasan, sampaikan kepada pemilik bahwa saya dikasih komisi sekian ke saya oleh si B, pemiliknya Y, karena cerita awalnya begini. Boleh tidak komisi ini saya terima? Sampaikan ke situ, karena apa? Posisi A hanya karyawan perusahaan. Sehingga apapun yang diterima itu adalah miliknya si X aslinya. Kalau atasan mengatakan, oh enggak apa-apa, kita memang memberikan komisi misalkan. Sehingga bagaimana sikap si B kalau si A mengatakan misalnya, saya sudah izin, saya sudah ceritakan ke atasan, dan katanya enggak apa-apa, komisinya diberikan ke saya. Si B bagaimana? Kalau misalkan dia enggak bisa akses regulasi dan yang lain di perusahaan X, ya sudah, terima statement dari si A. Masalah nanti si A berbohong, masalah nanti si A enggak jujur, itu urusannya si A. Tapi kalau mau lebih aman, maka si B kasihkan saja langsung resmi ke jalur perusahaan. Paham ya? Jadi kayak, ini kan B2B jadinya. Perusahaan X dengan perusahaan Y. Ya sudah. Si Y bilang sama si X, X, karena kamu sudah pakai jasa kami, kami kasih diskon ke kamu. 10%. Itu yang paling aman. Ya, kita tidak menuduh si A untuk dia nggak jujur gitu kan. Tapi begitu ada celah 10% dari nilai proyeknya, itu lumayan misalkan. Proyeknya 100 juta katakan. 10%-nya 10 juta. Ya kan? Itu kan menggiurkan mungkin bagi si A. Maka daripada kita buka celah, ya sudah langsung saja X sama Y urusannya. langsung aja B2B. Karena kamu sudah pakai jasa kami dan seterusnya, silakan. Ya, itu poin pentingnya kenapa menghindari celah terjadinya suap, terjadinya sogok. Wallahu alam, ya. Itu yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.